Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian poin yang berikutnya disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'a tentang beberapa perbedaan antara dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian, dengan praktek sihir dan perdukunan. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, annal fitar wal'uqula tuwafiqu ma jaa bihil anbiya'u alaihimus salam. Bahwa fitrah yang suci, fitrah yang bersih, dan akal yang sehat tentunya, itu akan mencocoki dan sesuai dengan apa yang datang dibawa para anbiya, para nabi. Tetapi praktek sihir dan perdukunan para dajjal, para pendusta, mereka ini menyelisihi adillah sam'iyah, menyelisihi dalil sam'i, Quran dan sunnah, menyelisihi dalil akli, tidak masuk akal, dan menyelisihi fitrah manusia, menyelisihi dalil sam'i, dalil akli, dan tidak sesuai dengan fitrah. Nah, lihat dari orang-orang yang mereka menebarkan sihir, dari sihir ataf misalnya, atau sihir as-sarf, seseorang diguna-guna yang tadinya benci menjadi sangat cinta, luar biasa kerinduan dalam dadanya, tetapi kerinduan yang sudah 2 tahun bisa terobati dengan sekedar melihat tali sendalnya. Aneh kan? Atau seorang yang disaraf tadinya sangat cinta, seorang istri kepada suaminya, tapi berubah dengan sihir menjadi sangat benci. Naam. Lihat pohon jeruk yang dia tanam saja sudah benci. Pohon jeruk yang dia tanam belum lihat orangnya, sendalnya belum. Jeruk yang dia tanam benci. Ini hasil buah dari tangannya. Benar-benar tidak masuk akal, tidak sesuai dengan fitrah. Ikhwan fillah azakumullah. Ustaz bikin contoh-contoh sendiri. Memang seperti itu sering. Iya. Nah, artinya bahwa seorang yang disihir ataf itu kondisinya seperti itu, yang tadinya benci menjadi cinta, dan as-saraf yang tadinya cinta menjadi benci, berubah. Kemudian yang berikutnya, wa minha, di antara perbedaannya adalah annal anbiya ja'u bima yukammilu al-fitr wal-uqul. Para nabi itu datang dengan sesuatu yang bisa menyempurnakan akal dan fitrah manusia. Nah, wassaharah wal kuhan wal kadzabah, tetapi para tukang sihir, para dukun dan para pendusta, yaji'una bima yufsidul uqul wal fitar, Mereka datang dengan sesuatu yang bisa merupa akal, merusak akal dan fitrah. Seorang yang disihir bisa menyebabkan dia menjadi seorang yang goncang, bisa merusak akal dia menjadi gila, ketawa-ketawa sendiri. Naam. Kalau rindu dia tinggal peluk pohon sama cium tembok. Wahakada. Naam barakallahu fikum. Akal jadi rusak, bahkan yang namanya sihir itu sampai kepada tingkatan bisa membunuh. Naam. Dia sampai mati dirundung rindu. Betul ya? Betul aja lah. Khawan fi dinna azakumullah, yang berikutnya dan ini yang terakhir yang boleh sebutkan, anna mu'jizatil anbiya, bahwa mu'jizat para anbiya la tahsulu bi af'alihim hum, itu tidak terjadi dengan perbuatan mereka. Wa innama yujiduhallahu azza wa jal, yang mengadakannya adalah Allah, ayatan wa alamatan lahum, wa yajriha ala aidihim, sebagai tanda terhadap kebenaran dakwah mereka, kebenaran kenabian mereka, Allah perjalankan melalui tangan-tangan mereka. Seperti tadi yang beliau sebutkan, insyikaqil qamar, terbelahnya bulan, wa qalbil asa hayyah, tongkat berubah menjadi ular, Al-Quran, akhbarul ghaib. Naam, semua ini adalah perkara-perkara yang datang dari sisi Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Tetapi praktek sihir dan perdukunan itu datang dengan perbuatan mereka sendiri. Mereka bisa mengaturnya, jadwal acaranya kapan, bisa. Naam. Tetapi mukjizat para anbiya itu terjadi dengan seketika, tanpa melalui campur tangan mereka. Maka inilah beberapa perbedaan yang sangat jelas, dan siapa yang ingin mencari tambahan, kata Syekh, falyuraji' kitab an-nubuwat, merujuklah kepada kitab an-nubuwat karya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Ikhwan fi din azakumullah, kita memasuki pembahasan berikutnya tentang mu'jizatul Quran. Syekh akan berbicara tentang mu'jizat yang khusus dari mu'jizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan mu'jizat yang paling besar, mu'jizat yang paling besar yang dimiliki Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berkata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, inna a'zama mu'jizat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa al-Qur'anul Azim. Sesungguhnya mu'jizat yang paling besar dari Nabi kita Muhammad adalah Al-Qur'anul Azim. Dikarenakan setiap nabi, maka mu'jizatnya Allah berikan kepadanya munasibatan lihali qaumihi, sesuai dengan keadaan kaumnya. Ini harus difahami. Sebuah faedah beliau sebutkan bahwa mukjizat yang Allah berikan, yang Allah perjalankan kepada seorang nabi, itu menyesuaikan dengan keadaan kaum yang beliau berada padanya. Contohnya, ketika sihir tersebar pada kaumnya Fir'aun, maka Nabiullah Musa datang dengan tongkat beliau, dan terjadi padanya seperti yang dilakukan oleh para tukang sihir. Mereka melemparkan tali, dan seakan-akan tali itu bergerak ke sana kemari bagaikan ular. Maka Allah jadikan tongkat Nabiullah Musa berubah menjadi ular yang besar, berubah secara hakikat, dan memakan sihir yang mereka buat, dan bisa balik lagi tongkat tersebut seperti semula. Nah, itu kan mirip sihir. Demikian pula barakallahu fikum, tatkala di zaman Nabiullah Isa alaihi salam hidup dan tersebar para tabib, para dokter, maka Allah Jalla wa Ala mendatangkan mukjizat kepada Nabiullah Isa alaihi salam dengan satu mukjizat yang membingungkan para dokter dan para tabib. Bagaimana bisa dia menghidupkan orang mati? Dia bisa menyembuhkan orang yang buta dan tuli. Bahkan dia bisa membuat dari tanah seperti wujud burung. Fanafakha fihi, kemudian ditiupkan padanya ruh. Fakana tayran biiznillah, dan dia menjadi burung yang terbang dengan izin Allah Jalla wa'ala. Ini kan punya kaitan erat dengan ilmu kedokteran. Nah, bisa menyembuhkan tuli, buta, bahkan menghidupkan yang sudah meninggal dengan izin Allah Jalla wa'ala. Sehingga akal para dokter tersebut menjadi bingung, menjadi pendek akalnya. Dan mereka mengakui bahwasannya ini semua adalah sesuatu yang datang dari sisi Allah Jalla wa'ala. Dan ketika pada zaman di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam diutus sebagai seorang nabi, tersebar di Jaziratul Arabiyah para penyair-penyair yang handal, para tukang syair yang luar biasa, dan sering diadakan perlombaan untuk dicari dan dilihat siapa yang paling indah dalam membuat syair-syair. Maka Allah Jalla wa'ala kemudian memberikan mukjizat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Al-Quranul Karim. Ya Allah sifatkan, la ya'tihil batilu min baini yadaihi wala min khalfi tanzilum min hakimin hamid. Tidak datang padanya kebatilan dari depan dan dari belakang. Dia adalah kitab yang diturunkan dari Zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Dan ini adalah mukjizat yang baqiyah, yang khalidah ala maril usur, mukjizat yang terus berkesinambungan dan berlanjut sepanjang perjalanan sejarah, sepanjang perjalanan waktu. Dan mereka, masyarakat Quraisy, masyarakat jahiliyah, naam, dengan keajaiban yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim, dari gaya bahasa yang ada padanya, makanya mereka sampai mengklaim Rasulullah sebagai seorang syair, syairun majnun, tukang syair yang gila. Tapi tokoh-tokoh mereka sendiri membantah. Tokoh-tokoh mereka sendiri menolak tuduhan dari kaumnya bahwa Al-Quran yang dibacakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, yang beliau dakwakan kepada mereka, itu sama sekali tidak memiliki sifat yang sama dengan syair-syair yang biasa mereka buat. Dan mereka tidak sanggup untuk mengalahkan atau bahkan untuk menyamakan kadar tata dan daya bahasa serta kandungan makna yang ada pada syair mereka dibandingkan Al-Quranul Karim. Benar-benar ini bukan syair. Lah, pada sisi yang lain mereka menyatakan dan menggelari Muhammad alaihi salatu wasalam dengan majnun, dengan seorang gila. Ini satu hal yang sangat bertolak belakang. Dia bisa mendatangkan sesuatu dari ungkapan dengan gaya bahasa yang sangat tinggi, yang tokoh-tokoh syair mereka tidak sanggup untuk mendatangkan yang semisal. Bagaimana bisa dikatakan dia seorang gila dalam kondisi dia bisa mengungkapkannya dengan bahasa yang fasih dan dia memahami apa yang dia ucapkan. sehingga benar-benar tertolak. Hukum atau gelaran yang mereka sematkan kepada Nabi dengan syairum majnun, seorang penyihir yang atau penyair yang gila. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka Allah jalla wa ala telah memilihkan mukjizat yang berkilau bersinar ini li khatimatir risalah as-samawiyah, kepada penutup risalah langit yang berlaku untuk seluruh manusia, sehingga Al-Qur'an menjadi mukjizat yang bisa dilihat oleh setiap orang pada setiap generasi, tempat dan waktu, dan mereka mengetahui bahwasanya Al-Qur'an tersebut adalah kalamullah, sebagai kalamullah, ucapan Allah yang hak dan bukan kalamnya manusia, bukan ungkapan dan gaya bahasa manusia. Dan Allahu Jalla wa'ala benar-benar menantang manusia dan jin untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, atau menantang mereka untuk mendatangkan semisal naam 10 surah dari Al-Quran, atau bahkan mendatangkan satu surah yang semisal dengan Al-Quran. Maka tidak ada seorang pun yang sanggup mendatangkan dan melakukannya sejak awal mula Rasulullah alaihi salatu wassalam diutus, naam, sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti, tidak akan ada seorang pun yang sanggup untuk melakukannya. Dalam kondisi musuh-musuh Islam telah sangat berupaya dan bersatu padu, saling bahu-membahu antara satu dengan yang lainnya untuk meredupkan sinar dan cahaya kilau Islam ini. Tetapi mereka dalam sepanjang perjalanan sejarah belum pernah disebutkan mampu mendatangkan semisal Al-Quran. Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam Al-Quran, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Jika kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah semisal Al-Qur'an dan panggillah para sekutu-sekutu kalian dari selain Allah jika kalian jujur. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak sanggup, walan taf'alu, dan kalian tidak akan pernah sanggup melakukannya, fattaqun nar, maka takutlah kalian kepada neraka, allati waquduhan nas wal hijara, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, uiddat lil kafirin, yang dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Maka Allah Jalla wa'ala senantiasa menantang, naam, terus menantang sampai hari kiamat. Ikhwan fillah azzakumullah. Maka Allah Jalla wa Ala di dalam ayat yang lain menyatakan, am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun. Ataukah mereka menyatakan bahwasanya Muhammadlah yang membuat-buatnya? Bal la yu'minun, bahkan mereka tidak beriman. Falyatu bihaditsin mitslih in kanu shadiqin, maka datangkanlah kalimat yang semisal dengan Al-Qur'an jika memang mereka jujur. Ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum, berkata Syekhul Islam rahimahullahu taala, dan ini pembahasan terakhir yang kita sebutkan pada pembahasan ini, wa hadha tahaddi, dan tantangan ini, kana bi Makkah, itu sudah ada sejak Rasulullah tinggal di Makkah. Karena surah Yunus, Hud, dan surah At-Tur, ini semua adalah surah-surah Makkiyah. Kemudian diulang lagi tantangan itu ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah, yang suratul Baqarah itu adalah surah Madaniyah. Allah katakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina ila akhiril ayah yang sudah kita bacakan tadi. Fadzakara amrayni, maka Allah Jalla wa Ala menyebutkan dua hal. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang pertama kalimat fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Jika kalian tidak sanggup melakukannya dan kalian tidak akan pernah sanggup, maka takutlah kalian kepada neraka. Yaqul, Allah katakan, kalau kalian tidak sanggup melakukannya, maka berarti kalian tahu bahwasanya itu hak. Maka kalau kalian tahu bahwa itu hak, fakhafullaha an tukadzibuh, maka takutlah kalian kepada Allah untuk mendustakan Al-Quran yang hak tersebut, sehingga akan pantas azab Allah Jalla wa'ala ditimpakan kepada kalian. Ya Allah Jalla wa'ala telah mempersiapkannya bagi para pendusta atau orang-orang yang mendustakan. Kemudian yang kedua adalah qauluhu walan taf'alu, dan kalian tidak sanggup, tidak akan sanggup melakukannya. Lan di sini linafyi al-mustaqbal, untuk menafikan untuk satu masa yang akan datang. Maka ini menetapkan bahwasanya di masa yang akan datang ini, bahkan sampai hari kiamat, mereka tidak akan pernah sanggup untuk mendatangkan semisal Al-Qur'anul Karim sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Allah Jalla wa Ala. Bahkan yang ada adalah ketika mereka berupaya untuk merongrong keautentikan Al-Qur'anul Karim, baik itu dengan mengurangi lafadznya atau menambah sebagian dari lafadz atau hurufnya, atau bahkan dalam bentuk merubah harakatnya, sebagaimana janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, senantiasa di setiap tempat, zaman dan waktu Allah Jalla wa Ala bongkar, Allah tampilkan orang-orang yang mereka membongkar berbagai macam upaya dari musuh-musuh Islam dan kaum muslimin untuk merongrong keautentikan Al-Qur'anul Karim. Ikhwan fillah azakumullah, ini yang bisa kita bahas pada kajian siang hari ini. Semoga Allah Jalla wa Ala jadikan kita termasuk orang-orang yang semakin yakin dengan kebenaran dakwah para anbiya, dan Allah Jalla wa Ala berikan kita karunia untuk istiqamah di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai kita berjumpa dengan Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Fa naktafi bi hadzal qadar wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.